pada tahun 96, di mana pada waktu itu telah muncul tahzir para ulama dari bahaya Abdurrahman Abdul Khaliq. Mereka berhasil mendatangkan tokoh besarnya ini ke Indonesia. Diundanglah para da'i untuk menghadiri acara muhadharah atau daurah yang langsung diisi oleh Abdurrahman Abdul Khaliq. Dari situ muncullah perpecahan di kalangan ahli sunnah. Dua hal atau dua efek negatif sekaligus telah muncul kita rasakan di balik dana bantuan yang kalian terima. Pertama, berhasil mendatangkan tokoh besar Ihya'ut-Turaq Abdurrahman Abdul Khaliq yang bermanhaj ikhwani, yang tidak ada beda baginya seorang sunni dan syi'i, ke negeri kita. Yang kedua, mengundang para da'i untuk mendengarkan syubhat-syubhat Ihya'ut-Turaq Abdul Khaliq yang membela mati-matian Yusuf Al-Qaradawi pada waktu itu di hadapan para da'i. Ditiupkan syubhat, dihembuskan syubhat oleh Abdurrahman Abdul Khaliq membela, menyanjung Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian pada tahun 96 itu pula, di saat Abdurrahman Abdul Khaliq ini datang ke Indonesia, dia membela Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda dari tokoh-tokoh Sururiya yang telah ditahzir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz oleh Hayat Kibar Ulama sejak tanggal atau bulan September tahun 2000 atau tahun 1993. Sudah keluar surat pencekalan dari Hayat Kibar Ulama, fatwa langsung dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Syekh Muhammad Aman Al-Jani, Al-Syekh Mubin, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Salih Fauzan, para ulama pada waktu itu mengingatkan dari bahaya Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda yang menanamkan paham khawarij di tengah umat, menentang dan memberontak kepada pemerintahnya. Fatwa keluar pada bulan September tahun 1993, ternyata tahun 96 Abdurrahman Abdul Khaliq didatangkan ke Indonesia oleh Ihya'ut-Turaq bekerjasama dengan pesantren Al-Isyaf Tengaran Salatiga. Barakallahu fikum. Maka terpecahlah dakwah, muncul efek negatif yang berikutnya. Sadari wahai saudaraku, jika Anda benar-benar sayang terhadap dakwah ini, jika kalian benar-benar mencintai ahli sunnah, kita sedang berjuang menghadapi kaum Syiah, berjuang menghadapi ahli batil, kaum liberal, kaum sufi dan yang lainnya, Anda jangan memperlemah kekuatan ahli sunnah untuk berdakwah. Jangan hanya karena uang untuk membangun pondok pesantren, uang untuk membangun masjid, uang bulanan gaji untuk kalian, atau uang untuk membeli perpustakaan dan yang semisalnya, kemudian kalian menjual dakwah ini. Jangan wahai saudaraku. Jangan ilmu yang kalian dapatkan di jamiah Islamiyah itu digunakan untuk membodohi salafiyin. Jangan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu perpecahan di kalangan salafi semakin berkembang. Inilah yang dinyatakan sebagai keberhasilan Ihya'ut-Turaq memecah belah salafi. Dan kita di Indonesia termasuk yang mendapatkan getahnya. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Dengan sebab muamalah kalian dan kalian membuka pintu kerjasama dengan Ihya'ut-Turaq, pada tahun kurang lebih di penghujung tahun 96 atau awal 97, mereka berhasil mendatangkan salah satu tokoh khawarij dari Mesir sebagai da'i resmi yang diaturat ke negeri kita, seorang yang bernama Syarif Muhammad Fuad Azza. berada di pesantren tersebut. Kemudian beberapa yayasan di Indonesia yang bekerja sama dengan Ahyaturrah mengirim dai-dainya untuk belajar kepada salah satu tokoh Khawarij. Kemudian dalam berbagai kesempatan, saudara Syarif Hazza ini menanamkan beberapa pokok dasar pemikiran Khawarij kepada beberapa dai yang belajar kepadanya. Menanamkan bahwa tauhid itu, di samping tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, ada tauhidul hakimiyah yang ujung-ujungnya akan sampai kepada pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslimin. Yang akhirnya akan memunculkan radikalisme dan terorisme. Dari pokok dasar seperti ini muncullah radikalisme itu tadi. Dengan memuji di hadapan para dai, sebagian dai tersebut, bahwa para pemberontak di negeri Aljazair, yang para ulama sepakat itu adalah pemberontakan dan mereka adalah orang-orang bertakwa Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, dipuji oleh saudara Syarif Hazza ini, orang yang mati dalam perjuangan itu sebagai syuhada di hadapan beberapa dai pada waktu itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, perhatikan baik-baik berbagai mafasid, efek negatif yang muncul dari sebab sebagian dai, sebagian yayasan dan pondok pesantren di Indonesia membuka pintu kerjasama dengan Ahyaturrah. Bahkan Ahyaturrah berhasil mengirimkan dan membagikan berbagai media-media seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu majalah Al-Furqan yang berisi banyak kemungkaran padanya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, cukup ini semua sebagai mafsadah yang merugikan dakwah. Oleh karena itu terpaksa kami mentahzir kalian. Pengaruh Ahyaturrah dengan dana yang mereka bagikan berhasil mempengaruhi beberapa teman kami yang dahulu belajar bersama kami, kemudian dia ikut bersama Ahyaturrah sebagai dai-nya menyalurkan dana bantuan kepada kelompok Khawarij di Indonesia. Sebuah pondok pesantren di daerah Cilacap yang dikenal dengan pondok pesantren Al-Mu'addib. Kalau ada ikhwan dari Cilacap mungkin tahu nama pondok pesantren ini. Salah satu tokoh di pondok pesantren itu adalah mertua Nurdin Entok, mendapatkan dana bantuan dari Yayasan Ihya'ut-Turab untuk membangun masjid di pondok yang di sana dikader, tempat kaderisasi para teroris yang melakukan peledakan di beberapa daerah di Indonesia, dibantu oleh Ihya'ut-Turab yang kemudian dana itu disalurkan oleh dai yang menamakan dirinya Abu Qatadah dan dielu-elukan sebagai murid terbaik Syekh Mukbil. Dia bukan murid terbaik, bukan pula ranking kedua ataupun bahkan ranking ke-10-nya dari anak-anak Indonesia saja. Begitulah mereka pandai memang menyanjung-nyanjung seorang yang diharapkan akan mendukung programnya. Kemudian Abu Qatadah inilah yang meresmikan masjid bantuan yayasan Ihya'ut-Turab untuk Ma'had Al-Mu'addib, tempat bercokolnya para Khawarij. Ya ikhwan, demikian ahli sunnah. Pondok Adresa Tengaran yang dahulu saya juga berada di sana, dan beberapa ustaz kita juga dahulu berada dan sebagainya mondok di sana. Dulu berada di atas mana salat. Dengan sebab berurusan dan membuka pintu muamalah dengan Ihya'ut-Turab, mereka menjadi orang-orang yang bermudahan berurusan dengan Khawarij. Sampai kurang lebih pada tahun 95 atau 96 mengadakan kerjasama dengan pondok Neruki, Al-Mu'min Neruki, tempatnya para pembesar Khawarij.